Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu atau pekan yang lalu kita sudah membahas tentang Dajjal. Di antara tanda hari kiamat adalah keluarnya Dajjal. Dajjal berapa lama? Sekarang sudah ada ya. Dajjal sekarang sudah ada, seperti hadis yang sudah kita sampaikan, hanya Allah yang tahu tempatnya di mana. Yang mana Dajjal dijaga oleh seorang apa? Sejenis makhluk yang disebut namanya Jassasa. Bagian depannya enggak ketahuan dan bagian belakang. Saking lebatnya rambut enggak ketahuan mana bagian depan dan mana bagian belakang. Kemudian Dajjal setelah keluar dari kerangkeng itu, setelah keluar dari borgolnya, dari belenggunya, dia akan tinggal di muka bumi selama 40 hari. Setelah lepas dari kerangkengnya akan tinggal di bumi selama 40 hari. Yang mana semua dunia ini ya akan dia lewati, ya. Semua dunia akan dia lewati kecuali dua kota. Kota apa saja? Kota Mekah dan kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala ya lindungi dua kota ini dari kemasukan Dajjal. Nah, Dajjal tinggal di muka bumi selama 40 hari. Sebentar apa lama? Nah, hari pertamanya lama. Hari pertama seperti setahun. Ya, hari pertama seperti selama satu tahun. Hari kedua seperti selama satu bulan. Hari ketiga seperti satu pekan. Baru sisa hari-hari berikutnya seperti hari yang biasa, 24 jam. Nah, jadi di saat itu pertama kali keluarnya Dajjal sehari itu selama seperti satu tahun. Hari kedua seperti satu bulan. Hari ketiga seperti satu pekan. Ini Dajjal. Nah, kemudian Dajjal ketika turun, adapun ciri fisiknya, dia matanya buta, mata kanannya buta. Nah, kemudian tertulis di antara kedua matanya kalimat kafaro, kafir. Ya, tidak ada yang dapat membaca kecuali orang-orang yang beriman. Nah, kebanyakan pengikut Dajjal adalah seorang Yahudi dan para wanita. Ya, kebanyakan pengikut Dajjal adalah seorang Yahudi dan para wanita. Kemudian disunahkan atau disyariatkan, dianjurkan ketika terdengar Dajjal telah keluar, menjauh sejauh-jauhnya dan membaca surat 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Nah, 10 awal atau 10 akhir agar Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari jahatnya atau dari fitnah Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal ini mengaku sebagai Tuhan. Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada Dajjal bisa menurunkan air dari langit, kemudian menghidupkan orang yang sudah mati, menumbuhkan biji-bijian, tumbuh maka tumbuh. Bisa menjadikan gunung menjadi emas atau menjadikan makanan gunung. Ketika Dajjal berkata jadilah emas, jadi emas. Ketika berkata jadi roti, jadi roti. Nah, sehingga banyak manusia yang tertipu. Oh, ini benar Tuhan, bisa menghidupkan orang, bisa menurunkan hujan. Akhirnya banyak orang yang tertipu, akhirnya menjadi kafir, menjadi pengikut Dajjal. Nah, oleh karena itu, dari sekarang kita sudah diperintahkan untuk meminta perlindungan dari Dajjal. Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dibaca di setiap penghujung tasyahud akhir ya, ketika tasyahud akhir. Baik, kita sekarang akan membahas setelah keluarnya Dajjal baru turun Nabi Isa alaihi salam. Nah. Baik. Untuk judul silakan tulis turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ana ambil dari kitab di kitab sini turunnya Isa. Kemudian karena di sini pembahasannya lebih detail, maka saya ambil dari kitab Lumatun Itiqad. Nah, nuzul Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam. Sabitun bil kitab wa sunnah wa ijma'il muslimin. Tetap ditetapkan di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah dan ijma' kaum muslimin. Adapun dalil dari Quran yang menunjukkan bahwa Nabi Isa akan turun, Allah Ta'ala berfirman, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Ya. Tidak ada dari ahlul kitab kecuali mereka beriman sebelum matinya bahwa Nabi Isa itu turun. Sekarang mereka meyakini Nabi Isa apa? Orang-orang Nasrani meyakini Nabi Isa disalib, sudah meninggal, gitu kan? Tetapi nanti di akhir ya, ketika Nabi Isa diturunkan, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla maut. Tidak ada ahlul kitab melainkan percaya bahwa Nabi Isa telah turun. Akhirnya apa? Membantah pemahaman mereka sendiri yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan, Nabi Isa telah disalib. Nah, Allah musta'an. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, wallahi demi Allah, la yanzilanna Isa bin Maryam hakaman wa adla. Benar-benar Nabi Isa itu akan turun untuk menjadi hakim yang adil. Ya, hadis Bukhari dan Muslim. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan bahwa Nabi Isa bin Maryam akan turun sebagai hakim ya, yang menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Adapun Nabi Isa ya, telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Qala wa qad ajma'al muslimun 'ala nuzulihi. Juga kaum muslimun berijma, bersepakat bahwa Nabi Isa telah apa, akan turun. Nah, tentang turunnya Nabi Isa. Fayanzilu indal manaratil baydha fi syarqi Damasyq. Nabi Isa nanti akan turun di waktu apa? Waktu subuh. Nabi Isa akan turun di waktu subuh. Di mana? Fil manaratil baydha, di menara putih. Menara putih di bagian timur Damaskus. Ya. Di bagian timur Damaskus Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadi'an kafaihi ala ajnihati malakain. Yang mana Nabi Musa tangannya meletakkan di atas sayap dua orang malaikat. Ya. Jadi Nabi Isa turun dari langit bersama dua orang malaikat. Ya. Dan beliau meletakkan tangannya di atas sayap malaikat tersebut. Fala yahilu likafirin yajidu min rihi nafsihi ilamat. Tidak ada orang kafir yang mencium baunya Nabi Isa ketika itu, ketika turun, ilamat, kecuali mati. Subhanallah. Nabi Isa diutus oleh Allah untuk membunuh Dajjal dan untuk menjadi hakim yang adil, membawa apa, menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Dajjal saja dibunuh, ini kan? Orang kafir yang mencium baunya Nabi Isa akan mati. Nah, setelah turun, beliau datang ke masjid yang di situ sedang akan ditegakkan sholat subuh. Ya, siapa pemimpinnya? Imam Mahdi. Kemudian Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Silahkan jadi imam. Tapi Nabi Isa tidak menolak. Beliau tidak mau dan mempersilahkan Imam Mahdi untuk menjadi imam. Barakallahu fiik. Setelah itu, fayat lubud dajjal hatta yudrikahu bi babilud fayaqtulah. Setelah turunnya Nabi Isa, beliau mencari dajjal, keberadaan dajjal, kemudian didapati dajjal ada di kota Babilud. Enggak tahu Babilud di mana? Babilonia. Babilonia ya, mungkin ya. Fayaqtulahu. Kemudian Nabi Isa membunuh dajjal. Tugas apa lagi yang diemban Nabi Isa ketika turun ke dunia? Wayak sirus salib, menghancurkan salib-salib. Tidak ada salib kecuali dihancurkan. Wayadul jizyah, dan mengangkat jizyah. Jizyah itu upeti. Jadi orang kafir kalau dia enggak mau masuk Islam, bayar upeti. Selamat, aman. Perjanjian. Selama dia masih bayar upeti apa? Selamat, enggak dibunuh. Nah, enggak diperangi. Maka ketika Nabi Isa turun, dihapus upeti. Islam atau mati. Ya, Islam atau mati. Dihilangkan lagi, enggak ada upeti. Nah, pilihannya hanya Islam atau mati. Barakallahu. Wa takunu sajdatu wahidatun lillahi rabbil alamin. Semua sujud ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. wa yahujju wa ya'tamir, dajjal. Nabi Isa juga akan berhaji dan akan berumrah. Nah, kullu hadza tsabitun fi sahih Muslim. Dan semua penjelasan di atas telah dijelaskan di dalam sahih Muslim. Nah, barakallahu fikum. Warawal Imam Ahmad wa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, anna Isa yabqa ba'da qatli dajjal 40 sana. Nabi Isa akan tinggal atau berada di muka bumi setelah terbunuhnya Dajjal selama 40 tahun. Nah, jadi setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, beliau akan hidup di dunia selama 40 tahun. Tsumma yatawaffa wa yusalla 'alaihil muslimun. Kemudian beliau meninggal dan disolatkan oleh kaum muslimun. Wa dzakara al-Bukhari fi tarikhihi annahu yudfan ma'an nabi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari bahwa Nabi Isa alaihi salam akan dikubur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yarhamukallah. Wallahu a'lam. Nah. Jelas ya? Ini Nabi Isa akan dikubur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Isa turun, setelah Nabi Isa meninggal, baru muncul fitnah berikutnya, tanda-tanda hari kiamat yang berikutnya apa? Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Baik. Nah, tapi karena itu bukan pembahasan kita, maka tidak kita bahas. Kemudian sampai sana, sampai tadi ada pertanyaan? Iya. Imam Mahdi seperti kita biasa. Imam Mahdi manusia biasa, tetapi Allah berikan keutamaan kepada beliau menjadi seorang khalifah yang sangat disegani, seorang khalifah yang sangat adil. Nah, baik. Qala fa ba'da qatli dajjal, setelah terbunuhnya Dajjal, nah, ya'ti Ya'juj wa Ma'juj, datang fitnah berikutnya, itu fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa masih hidup, afan. Nabi Isa setelah terbunuh Dajjal, muncul fitnah berikutnya Ya'juj dan Ma'juj. Fa yanhazu Isa biman ma'ahu minal mu'minin ila Jabalit Tur. Maka Nabi Isa semuanya berkumpul dengan orang-orang yang bersamanya dari kaum mukminin di Jabal Tur. Nabi Isa tidak bisa mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Nabi Isa dan kaum mukminin berkumpul di gunung Tur. Ya. Nah, summa yarghabu ilallahi Isa wa ashabuhu. Yakni yad'un Allah tabaraka wa ta'ala ala haula. Nah, kemudian Nabi Isa dan kaum mukminin meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, sangat kaumnya sangat banyak sekali. Nah, wallahu a'lam, disebutkan dalam suatu riwayat di antara sifat mereka berkulit putih kemerahan, ya. Kemudian tidak tinggi dan matanya sipit. Nah, wallahu a'lam, seperti orang Mongol, ya. Orang Mongol putih kemerahan, kemudian matanya sipit. Ya, Nabi Isa tidak bisa membunuh mereka. Lalu Nabi Isa berkumpul dengan kaum muslimin, kaum mukminin, berdoa kepada Allah agar membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Fayuhlikuhumullahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah membinasakan siapa? Ya'juj dan Ma'juj tadi. Suatu kaum yang sangat besar. Nah. Fatantinul ardu minhum. Kemudian bumi menjadi bau, menjadi amis, menjadi apa? Menjadi bau disebabkan bangkai-bangkai mereka. Fayad'una Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian mereka, Nabi Isa dan kaumnya, kaum mukminin, berdoa kepada Allah agar menghilangkan bau atau bangkai-bangkai yang berserakan. Ya. Fayursilullahu tayran, diriwayatkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu matinya dengan ulat-ulat. Ya, matinya dengan ulat-ulat yang keluar dari leher-leher mereka. Na'udzubillah. Mati, mayatnya bergelimpangan. Kemudian muncul bau yang sangat busuk, lalu Nabi Isa dan kaum mukminin berdoa kepada Allah. Fayursilullahu tayran ka'ana'il bukhti fatahmiluhum ila ma syaa Allah fatarmihim. Kemudian setelah mereka berdoa, Allah Subhanahu wa taala kabulkan dengan mengutus burung-burung yang lehernya panjang. Kemudian membawa bangkai-bangkai ini ke tempat yang Allah kehendaki. Setelah itu yungzilullahu mataran ghaziran. setelah bangkai-bangkai dibawa terbang oleh burung-burung, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang sangat deras. Fayada'ul ardo kazalaqah mithlul mir'ah an-nadhifah. Bumi yang tadinya banyak bangkai menjadi bersih setelah turunnya air hujan, bersih. Tsumma ya'murullaha barakatil ardi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keberkahan bumi. Antakhruja hatta takuna ruman. Muncul berkah bumi, ya, keberkahan tumbuh, semua tumbuh-tumbuhan subur. Nah, hatta takuna rumanah takfil asabah minan nas, sampai satu ruman itu satu apa? Buah delima cukup untuk 7 orang. Nah, saking besarnya, malah ruman itu kecil ya. Saya sendiri masih kurang kalau satu itu. Nah, enak sekali, diaman banyak. Tapi ini satu ruman, satu delima cukup untuk 7 orang. Nah. Wa yubarikullahu fir rusul ya'ni laban hatta innal luqaha minal ibil la takfil fi'am minan nas. Kemudian Allah pun turunkan keberkahan ya. Satu unta bisa, susunya itu bisa diminum oleh sekumpulan manusia. Ini apa? Fi'am ini lebih dari puluhan, ya, sangat-sangat banyak sekali. Nah, wa inna lakha minal baqar takfil qabilah. Susu yang keluar dari sapi bisa mencukupi satu qabilah. Satu qabilah kan banyak. Qabilah apa? Di Aceh apa kok qabilahnya? Apa qabilah itu suku seperti Siregar gitu kan? Marga. Marga ya, satu marga itu sangat banyak sekali. Kalau ya. Marga satwa. Kalau di hutan marga satwa ya. Subhanallah, sapi, satu sapi bisa cukup diminum susunya untuk satu marga, satu kabilah, sangat banyak sekali. Nah, subhanallah. Barakallahu fiik. Tsumma ba'da dzalika yursilullahu rihan ila qaumi Isa tayyibatan fayamutun. Baru setelah Nabi Isa tinggal di bumi selama 40 tahun, memimpin menjadi hakim yang ada di muka bumi, barulah Allah Subhanahu wa taala keluarkan angin. Banazal yursilullahu rihan, Allah mengutus angin, mengirim angin yang sangat lembut ila qaumi Isa, kepada kaumnya Nabi Isa, fayamutun, kemudian mereka semua meninggal dunia. Jadi orang akan meninggal dengan bersamaan orang-orang mukmin nanti di akhirat, di akhir zaman nanti meninggal dengan angin yang lembut ini. Tsumma yati ba'da dzalik, setelah kaum mukminin mati ya meninggal dunia, mushaf diangkat, ilmu diangkat. Tsumma yati ba'da dzalika syirrul khalq. Setelah itu tidak ada tersisa kecuali makhluk-makhluk yang buruk. Ini para pendosa, para pemaksiat, sampai-sampai mereka enggak mengenal Allah. Nah, barakallahu fikum. Baru setelah itu akan ditegakkan hari kiamat. Nauzubillah. Jadi intinya ketika di akhir zaman, ketika kiamat, itu umat Islam semuanya sudah meninggal ya, bersama dengan Nabi Isa, yaitu ketika apa angin yang baik tadi, angin yang lembut tadi. Barakallahu fiik. Dan di antara tanda-tanda kiamat besar, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya binatang melata, kemudian terbitnya matahari dari barat, kemudian apa muncul apa namanya api dari Aden untuk mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Ini pembahasan kita malam hari ini dari kitab Usul Sunnah. Artinya di antara akidah Ahlus Sunnah adalah meyakini bahwa Nabi Isa akan turun, ya. Di antara akidah Ahlus Sunnah meyakini Nabi Isa akan turun untuk membunuh Dajjal. Sebab kenapa Imam Ahmad menulis turunnya Isa adalah bagian dari akidah Ahlus Sunnah? Karena ada kelompok-kelompok yang mereka menolak bahwa Nabi Isa itu hanya sebatas apa? Mitos, ya, hanya sebatas cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang tidak akan terjadi. Oleh karena itu Imam Ahmad menulis, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani dan meyakini akan turunnya Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal, ya, menghilangkan upeti, membunuh salib, membunuh babi, dan memimpin dunia ini dengan adil. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.